Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Istafadna min hadal hadithi fawaid qara'naha ila al-fa'idah al-thalithah. Sahih? Idhan al-an al-rabi'ah. استفدنا من هذا الحديث الفائدة الرابعة وهي فضل هذا الذكر المذكور في هذا الحديث وهو الشاهد في هذا الباب. Keutamaan zikir yang disebut dalam hadis ini, dan itulah syahid mengapa hadis ini dimasukkan dalam bab ini. Bab apa? Adhkar aqibas salah. Zikir-zikir ba'das salah. Maka karena syahid inilah, yang keempat inilah dimasukkan hadis ini di dalam bab ini. Keutamaan hadis dzikr al-madzkur fi hadzal hadis. Haitsu kana sababan fi sadqi man yaquluhu fi adbari shalawat fi tawab. Di mana dzikir tersebut menjadi sebab as-sabqiyah. Menjadi sebab seseorang bisa unggul. Siapa yang mengucapkan zikir tadi di belakang salat-salat, dia akan unggul pahalanya, mengalahkan orang kaya yang bersedekah, mengalahkan orang kaya yang memerdekakan budak. Berarti zikir ini hebat sekali. Sedekah membutuhkan dana, apalagi i'taqur raqabah. Harganya tidak murah. Kalau diukur sekarang miliaran harganya. Tetapi mereka sedekahkan untuk Allah. Mereka merdekakan budaknya untuk Allah. Ternyata bisa kalah dengan hadhil adhkar. Tasbih, takbir, wa tahmid. 33. Wa annahu la yulhiquhu ahad. Dan kata Nabi dalam hadis ini, engkau enggak akan bisa terkalahkan oleh siapapun, kecuali oleh orang yang membaca zikir yang sama. Engkau tidak akan bisa terkalahkan oleh siapapun, kecuali man amila mitla amalihi, kecuali yang beramal dengan seperti apa yang dia kerjakan, berzikir dengan zikir yang sama. Berarti ini istimewa sekali, gak bisa disaingi dengan amalan-amalan lain. Lima yasul li nafsihi min tathhir wa li akhlaqihi min riyadhah. Karena didapatkan dengan zikir itu untuk jiwanya pembersihan, dan untuk akhlaknya latihan. Riyadhah adalah latihan. Yahsul li nafsihi min tathhir. Jiwanya jadi bersih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Membersihkan jiwa. Wali akhlaqihi, dan juga akhlaknya akan terlatih menjadi orang yang baik, terlatih untuk menjadi orang yang berakhlak luhur. Min aina ya? Dari sisi mana? Apa kaitannya zikir dengan perbaikan akhlak? Az-zikru zikrani, yang namanya zikir ada dua bagian di dalamnya. Sehingga ketika disebut dengan kalimat zikir, tidak hanya satu sisi, tetapi memiliki dua sisi. Zikrul lisan wa zikrul qalbi. Zikir lisan, suara yang terdengar, subhanallah, subhanallah. Suara yang terdengar, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu zikrul lisan. Tetapi tentunya yang diperintahkan bukan hanya zikrul lisan, tetapi zikrul qalb. Mahuwa, ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkinkah ada orang yang lafadznya di mulutnya mengatakan subhanallah tapi hatinya lupa kepada Allah? Mungkin. Ya. Seperti orang-orang yang pakai jubah, pakai sorban, membawa pelacur sambil memegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pernah dengar ada orang yang seperti itu? Apa makna subhanallah yang dia sebutkan tadi? Apa makna alhamdulillah zikir yang dia sebutkan dengan tasbihnya? Kalau dia dalam keadaan asi, berarti lidahnya berzikir, hatinya enggak ingat Allah. Enggak ingat syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang namanya zikir terkandung di dalamnya dua perkara. Mulutnya mengucapkan subhanallah walhamdulillah Allahu akbar, dan hatinya pun membesarkan Allah, mensucikan Allah. Hatinya tetap ingat Allah. Sehingga orang yang seperti ini mungkinkah berakhlak dengan akhlak yang jelek? Khamilina azakumullah. Dia ingin berbuat dosa atau berbuat jelek, subhanallah, maha suci Allah, Allah selalu melihatku, atau Allahu Akbar, Allah lebih besar. Ini kecil, saya tinggalkan semua itu karena Allah yang maha besar. Dia akan kecilkan semua kemaksiatan-kemaksiatan, semua kejelekan-kejelekan, karena mementingkan Allah Subhanahu wa taala yang selalu diingat di hatinya. Bagaimana membantu supaya hati tetap ingat? Bagaimana membantu supaya hati tetap ingat Allah kapanpun, dimanapun? Lidahnya basah dengan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalau lidahnya selalu basah dengan zikir, mudah-mudahan hatinya selalu ingat. Apakah pantas orang yang sedang berzikir berbuat sesuatu yang jelek? Sehingga hati menjadi bersih, akhlak menjadi baik. Itu makna linafsihi min tathhir wa li akhlaqihi min riyadhah. Al-khamisah. Ayat faedah al-khamisah. Istafadna aydan min hadzal hadits anna al-hidayah war rizq biyadillah. Kita dapatkan pula dari hadis ini bahwa yang namanya hidayah, petunjuk, taufik itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak bisa protes. Mau apa lagi? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu takdir Allah, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Kamu berupaya, berupaya, berupaya dapat satu. Ini berupaya, berupaya dapat tiga. Lihat kalimat upaya itu menunjukkan banyaknya. Ini berupaya, berupaya, berupaya, berupaya, berupaya, dapat satu. Ini berupaya, berupaya, dapat dua. Dapat tiga. Siapa yang mau protes? Ini membawa kailnya, yang ini membawa kailnya. Yang ini membawa jaringnya, ini juga membawa jaringnya. Dia ke tengah lautan, yang ini juga ke tengah lautan. Tetapi pulang yang ini membawa satu kapal penuh, yang ini membawa cuma tiga ekor ikan. Mau apa? Siapa yang bisa diprotes? Ikhwani fillah na'azakumullah. Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hitungan. Demikian pula upaya kita untuk meraih pahala, itu juga usaha. Dia beramal, ini beramal, ini beramal. Kami salat, mereka salat. Kami puasa, mereka puasa. Tetapi mereka bisa bersedekah, kami enggak bisa bersedekah. Kata Nabi, ada sedekah yang tidak dengan uang, tidak dengan harta, yang bisa dilakukan oleh fuqara. Apa diantaranya? Pada hadis, fi kulli sulama sadaqah, kulli tasbihatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah. Mengangkatkan barang saudaranya ke kendaraannya sadaqah. Banyak sadaqah yang tidak perlu memakai harta. Berlomba-lombalah dengan kebaikan. Fastabiqul khairat. Maka kalau sudah kamu upayakan, ternyata saudaramu yang kaya melakukan hal yang sama. Berzikir juga, membaca juga tasbih, takbir, tahmid 33 kali setelah salat. Ya Rasulullah, ternyata mereka ikut juga kami yang kami lakukan. Khalas. Mau apa lagi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah fadilah Allah yang Allah berikan pada siapapun yang dikehendakinya. Maka di sini hidayah dan rizq biadillah. Rizki sudah kita contohkan seperti orang nelayan tadi, masing-masing diberi oleh Allah rizkinya sendiri-sendiri. Hidayah seperti sahabat tadi, dia miskin berusaha untuk meraih pahala. Yang dia kaya atau yang lain kaya bisa bersedekah. Ternyata ketika orang miskin tadi berzikir, mereka juga berzikir. Itu hidayah namanya. Allah kasih hidayah. Mau apa lagi? Fahuwa alladhi yuqsimuha baina ibadihi. Allah lah yang membagi-bagikannya kepada para hambanya. Fayan bagi an yarda biqismatillahi ta'ala. Maka harus ridha dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Harus ridha dengan pembagian Allah. Yang keenam. As-sadisah. Masyri'iyatu hadha dzikr. Ba'da salawatil maktubat. Faedah keenam. Berarti kita mendapatkan dari hadis ini bahwa zikir tersebut disyariatkan ba'da shalah. Ini fikihnya. Ini fikihnya. Disyariatkan ba'da shalah. Kalimat disyariatkan bisa bermakna wajib, bisa bermakna mustahab. Dua-duanya disyariatkan. Kalau tidak disyariatkan bisa bermakna haram, bisa bermakna makruh, bisa bermakna mubah. Tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Kama warada fi ba'dhi riwayat. Sebagaimana disebutkan dalam sebagian riwayat, taqiduhu bil maktubah. Yang disunnahkan, yang disyariatkan adalah ba'da salatil wajib. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa lafaz-lafaz hadis yang sahih, kalimatnya ba'da salawatil maktubah. Artinya setelah salat sunnah tidak ada sunnah itu. Barakallahu fikum. Bahkan setelah sholat wajib yang dijamak dan dikosor, laisa bainahuma wala ba'dahuma dzikrun. Laisa bainahuma dzikrun dalam riwayat. Dalam riwayat lain, laisa bainahuma wala ba'dahuma dzikrun. Nah, hikmahnya mafhuma. Karena orang menjamak itu orang yang sedang ada sesuatu yang berat sehingga cari rukhsah. Maka tentunya minal hikmah. Salat yang wajib saja yang harusnya pada waktunya diringkaskan, dikosor, apalagi yang sunnah yaitu zikir. Tidak ada. Kalau dia menjamak salatnya, mengkosor salatnya, kemudian berzikir dengan panjang pada salat. Kita tanya, kenapa salatnya enggak 4 rakaat saja? Itu yang wajib kamu ringkas. Ini yang sunnah kamu panjangkan. Ini barakallahu fikum. Itu adalah untuk mengetahui illat yang mafhumah. Illat yang mafhumah. Ala kulli hal, di dalam hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa zikir tersebut ba'da salawatil maktubat kama warada fi ba'd riwayat, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat, taqyiduhu bil maktubat. Taqyiduhu bil maktubah. Apa taqyid? Naam, yang tadinya mutlak jadi muqayyad. Maka ini taqyid namanya. Tadinya mutlak. Dzikir ba'da shalah titik. Salatnya mana? Mutlak. Salat apa saja? Ternyata ada hadis yang yuqayyiduhu biqaidin, yang mengikatnya dengan satu syarat. Salat tersebut adalah salat yang wajib, yaitu hadis yang lafadznya ba'da shalawatil maktubat. Setelah itu, maka tidak boleh diberlangsungkan hadis yang mutlak tadi ala itlaqihi. Tidak boleh. Kenapa? Qad ja'at taqyid. Sudah datang taqyidnya. Apa kaidah usuliyahnya? Al-umum yujra ala umumihi hatta ya'ti at-takhsis. Wal-mutlaq yujra ala itlaqihi hatta naam ya'ti at-taqyid. وقد جاء تقييده بالمكتوبات وان يكون بهذه الصيغه dan juga muqayyad, terikat juga dengan qaid yang kedua, yaitu bentuknya takbir, tasbih, tasbih, takbir, tahmid. Walaupun kita katakan zikir-zikir yang lain bagus, tetapi kalau kamu tambahkan di sini 33 kali, kita akan tanya apa dalilnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Apalagi? Kamu tambahkan dengan kalimat lain. Yang zikir juga, 33 kali juga. Kita akan katakan laisa bisunnah. bukan sunnah. Mengapa? Karena Nabi mengajarkan dengan muqayyad. Muqayyad fi makanih wa muqayyad fi kayfiyatih. Terikat tempatnya, terikat caranya, terikat lafadznya. Kalau tempatnya, ba'da salatil maktubah. Terikat dengan itu. Yang kedua, bentuknya terikat dengan kaifiahnya, yaitu tasbih, tahmid, dengan takbir. Apa diganti? Sama-sama besar, tapi pakainya azam. Allahu azam, Allahu azam, Allahu azam. Bagaimana? Tetap. Laisa bisunnah. Wal ma'na wahid, na'am. A'rifuhu. Kami tahu itu adalah maknanya kurang lebih sama. A'zam dengan akbar. Tetapi barakallahu fikum, yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Yang namanya ibadah tauqifiyah. Allahumma illa fi kharijis salah wa illa fi adhkaril mutlaqah. Kecuali kalau pada zikir-zikir yang tidak terkait dengan sholat atau dengan zikir-zikir lepas, di mana tempat, kapan saja kamu ingin mengucapkan Allahu a'zam, Allahu a'zam, ya terserah kamu. Tetapi kalau sudah ada zikir khusus di tempat khusus, jangan diganti, jangan dirubah, jangan ditambahi. Kan kalau 50 lebih bagus, Sat. Jangan 33, 51 biar ganjil. Disuruhnya 33. Apakah ketika Nabi menyatakan salasan wa salasin, apakah itu hanya begitu saja? Enggak ada faedah tertentu? Rasulullah SAW mursalun min indillah. Yuha ilaih. Diwahyukan kepadanya wahyu dari Allah. Jangan sok tahu. Kalau 33 bisa seperti itu hebatnya mengalahkan orang-orang kaya yang bersedekah, yang membebaskan budak, apalagi 50. Atau 99 kali, atau 70 ribu kali. Jangan. Apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka itulah yang sudah diajarkan. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Maka di sini dikatakan, muqayyad bimadha bil maktubat. Wa madha wa an yakuna bihadihi sighah. Harus bentuknya, caranya seperti itu. Fattasbih yatadamman nafyun naqais anillah. Pertama tasbih. Subhanallah. Karena tasbih mengandung pensucian Allah dari segala kekurangan-kekurangan. Berarti di dalam kalimat subhanallah terkandung makna dari sekian sifat manfiyah. Makna dari sekian sifat yang dinafikan. Allah katakan wa ma massana min lughub, aku tidak pernah ditimpa kelelahan. Atau di dalam ayat lain, dalam ayat kursi, la ta'khudhu sinatun wala naum, tidak dikenai kantuk wala tidur. Apalagi Allah tidak bodoh, Allah tidak lupa, ila akhirih. Wa ma ana bidhallamin lil 'abid, aku tidak mendzalimi hambaku. Itu semua terkandung dalam kalimat subhanallah. Maha suci Allah, enggak mungkin bodoh. Maha suci Allah, enggak mungkin lelah. Maha suci Allah, enggak mungkin lupa. Maha suci Allah, enggak mungkin tidur. Dan semua sifat-sifat yang dinafikan dalam Quran dan Sunnah, yang dinafikan dari Allah, semuanya tersimpul dalam satu kalimat subhanallah. Maha suci Allah, subhanahu wa ta'ala. An kulli naqsin, dari segala macam kekurangan. Thumma tahmid, kemudian kalimat tahmid, alhamdulillah. Ini juga kalimat besar. Mengapa? Al-musbit lahul kamal, yang menetapkan segala macam al-kamal, walhamd, walmadah. Terkandung dalam kalimat alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya segala sifat-sifat pujian itu milik Allah. Karena kalimat pujian itu adalah alhamd. Walhamd liman? Lillahi wahdah. Bahkan ketika kita melihat keindahan pada alam semesta, melihat kepandaian pada seseorang, melihat kejeniusan, kita akan berkata alhamdulillah. segala puji bagi Allah. Karena ini Allah yang menciptakan. Ini Allah yang menakdirkan. Ini Allah yang menghiasinya. Walaqad zayyana as-samaa'a al-ardha bimasabih. Kami telah hiasi langit-langit dunia ini dengan bintang-bintang Allah. Maka ketika kita melihat keindahan apapun yang pantas dipuji, maka kita puji Allah Subhanahu wa taala yang menciptanya. Itu satu. Sisi lain, kalau berbicara siapa yang paling berilmu, yang alim, itu kan pujian Allah. Berarti yang paling pandai, paling dipuji dengan kepandaian Allah. Tapi siapa yang maha pencipta, yang dipuji dengan pujian maha pencipta Allah lagi. Maka dalam kalimat Alhamdulillah terkandung semua sifat-sifat kemuliaan Allah, semua sifat-sifat ketinggian Allah, sifat-sifat kesempurnaan Allah terkandung dalam kalimat Alhamdulillah. Nabi SAW mursalun min indillah. Tidak sembarangan berbicara, tidak sembarangan memilihkan kalimat. Dzikir, ucapkan Subhanallah 33 kali. Ucapkan Alhamdulillah 33 kali. Dan yang ketiga, At-Takbir. Al-Muzbit lahu sifat al-Azamah. Kalimat takbir maha besar, terkandung di dalamnya segala sifat yang berkait dengan Azamah. Allah maha tinggi, Allah maha maha agung. Ila akhirnya. واستظهر ابن القيم أن تكون الثلاث والثلاثون من جميع كلمات التسبيح والتحميد والتكبير. Dan Ibn Qayyim rahimahullah memberikan penjelasan bahwa thalathan wa thalathin itu dari semua kalimat. Artinya merajihkan daripada pendapat yang menyatakan semuanya menjadi 33. Berarti 11, 11, 11. Kata Ibn Qayyim 33 tasbih, 33 takbir, 33 enam tahmid. Adzikr ba'da shalah. Pembahasan berikutnya. Wa huwa faqaratun min kalam Syekh Islam. Ini faedah lepas yang merupakan petikan dari ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Faqarat artinya paragraf. Paragraf petikan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala rahimahullahu taala fi sahihi annahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kana qabla an yansarifa yasta'id thalathan wa yaqulu allahumma antas salam ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. Kata Syekhul Islam di dalam hadis-hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW setelah salam beliau beristi'adah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Siapa lah tu istighfar? Hah? Sini yasta'id. Ya, ini berlindung pada Allah dan meminta ampun pada Allah Taala dengan kalimat al-istighfar 3 kali. Kemudian berkata Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Wa fi sahihain, di dalam dua kitab sahih, kana yaqul, Nabi berkata setelah dua tadi, setelah istighfar 3 kali dan setelah Allahumma antas salam, berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian mengatakan Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana' wa la yanfa'u dal jadd minkal jadd la hawla wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Baik, setelah itu wa yu'allimuhum, dan mengajarkan pada mereka an yusabbihu, untuk bertasbih thalathan wa thalathin, wa yahmadu thalathan wa thalathin, dan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa yukabbiru, dan bertakbir thalathan wa thalathin, Fatilka tis'un wa tis'una. Berarti sudah 99. Wa tamamal mi'ah, dan dilengkapi menjadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wala raiba anna al-adhkar wa da'awat min afdal al-ibadat. Tidak ragu lagi bahwa yang namanya zikir-zikir dan doa itu sebaik-baik ibadah. Wal ad'iyah wal adhkar an-nabawiyah, sedangkan zikir-zikir dan doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi itu afdal ma yataharrahul mutaharri. Yang paling afdal dari apa yang diupayakan, yang diusahakan oleh semua orang yang berusaha. Ada beberapa tokoh-tokoh yang diulamakan membuat susunan dzikir. Disusun, ditartib, maka dijuluki ratib. Mereka ambil dari sini, dari sini, dari sini, dan mereka tambah kata-kata yang ala kulli hal bagus, tidak jelek. Artinya kata-kata yang bagus, kata-kata tauhid, kalimat ini kumpulkan sama dia, ditulisin ratib. Ya. Ini ratib Abdurrahman, ratib Ali. Karena yang nyusunnya Abdurrahman, ini yang nyusunnya Ali. Itu namanya upaya. Wahai kaum muslimin, kalau kamu bingung-bingung ini baca saja ratib yang sudah saya susun. Dah, jalan. Kalau mereka tahu apa yang disusun oleh Rasulullah SAW, dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW, fahuwa afdal. Maka itu lebih afdal. Ini kita belum berbicara ketergelinciran pada zikir-zikir yang disusun oleh mereka. Kita bicara kalaupun itu kata-katanya kata-kata yang bagus semua. Kita akan berkata, yang ini yang diajarkan oleh Nabi lebih afdal. Taib salawat. Ini bikin salawat. Salawat fulaniyah. Yang ini si Alan juga bikin. Salawat alaniyah. Abdul Qadir juga bikin. Salawat qadiriyah. Abdul Wahid juga bikin. Salawat wahidiyah. Rasulullah SAW menyatakan, Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mana yang lebih afdal? Nah, yang lebih afdal adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan kalimat Qulu. Ucapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu yang afdal. Maka zikir dan doa sebaik-baik ibadah. Zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi dan disusun oleh Nabi, itu yang paling afdal dari semua mataharral mutaharri. Dari semua yang diupayakan oleh orang yang mengupayakan. Ada yang mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kata yang satu, kalau saya 333 kali, lebih banyak dari kamu. Kata yang lainnya, saya lebih banyak lagi dari kamu. Karena saya bertasbih dengan jumlah sekian. Satu lagi berkata, saya bertasbih lebih banyak lagi. Karena saya mengatakan subhanallah. Seluruh apa yang ada di sisi Allah. Maha suci Allah. Dengan semua jumlah makhluk-makhluknya. Kita akan katakan yang lebih bagus yang Nabi katakan. Subhanallah. Adada khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arushih. Ini paling banyak. Kalah semua mereka. Baik. Demikian pula salawat tadi. Salawat mereka pengen sebanyak-banyaknya, tapi malas ngomongnya. Pengen sebanyak-banyaknya, tapi malas ngomongnya. Gimana caranya? Ya Allah berikan salawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya. Kan begitu. Karena daripada ngulang-ngulang, oh, subhanallah, masyaallah Muhammad, Allahumma shalli Muhammad, Allahumma terlalu banyak, maka dia bersalawat sampai ada yang berkata, ratib juga, ratib yang lain. Oh, kalau ratib saya lebih banyak lagi. Mengapa? Karena saya katakan, ya Allah berikan salawat sampai tidak tersisa salawat. Habis. Ini malah salah. Mengapa? Karena engkau menyempitkan apa yang luas. Salawat Allah gak akan habis. Kalau engkau mengatakan berikan sampai tidak tersisa, apakah Allah tidak boleh memberikan salawat pada orang lain? Padahal hadis yang menyatakan man shalla alayya sallallahu alaihi biha ashran, siapa yang bersalawat kepadaku, Allah akan berikan 10 salawat kepadanya. Kalau enggak tersisa, mau dikasih apa orang tadi? Ini karena kebodohan, kedudukannya sama dengan ucapan badu, orang badui di hadapan Rasulullah SAW yang berdoa, ya Allahumma gfirli wa Muhammada wa la tagfir ma'ana ahada. Ya Allah ampunilah aku dan Muhammad saja, jangan ampuni yang lainnya. Ini kan menyempitkan yang luas. Rahmat Allah luas. Kenapa enggak boleh dikasih kepada orang lain? Kasihkan saja pada aku dan Muhammad saja. Allahumma arhamna wa Muhammada wa la tarham ma'ana ahada. Disalahkan. Kata Nabi, idan dayya'tal wasi'. Engkau menyempitkan yang luas. Mereka tadi yang mengarang salawat sendiri pun akhirnya terjatuh dalam hal yang sama. Berikan salawat yang tamah hatta la yabqa, sampai tidak tersisa salawat sedikit pun. Berarti Allah enggak boleh memberikan salawat pada yang lain. Ini kesalahan besar. Sudahlah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedangkan al maknanya pengikutnya seluruhnya. Sebagaimana engkau berikan pada Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Baik. Ibrahim dapatkan salawat sejumlah pengikutnya. Rasulullah SAW sejumlah pengikutnya ada pengikut Ibrahim. Pengikut Ibrahim itu di bawahnya ada pengikut Ya'qub. Ada pengikut Yusuf. Ada pengikut sekian banyaknya. Kurang banyakkah? Sampai bingung mencari salawat yang kira-kira lebih bagus dari salawatnya Rasulullah. Jangan sombong di hadapan Rasulullah. Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Nabiun mursal. Rasulun yuha ilaihi wahyi. Maka tentunya lebih afdal adalah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, salawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enggak perlu pakai ratib haddad, ratib bulan enggak perlu. Kamu pakai ratib siapa? Ratibnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Emang ada? Ada. Kalau engkau ingin baca di dalam kitab Adkar Imam Nawawi, masyaallah penuh di sana. Semuanya riwayat hadis. Kalau khawatir ada yang sahih ada yang dhaif, ambil kitab yang sudah ditahqiq dan takhrij oleh para ulama. Sahih al-adkar dan dhaif al-adkar. Kamu ambil yang sahihnya saja. Alhamdulillah. Terbimbing dengan sunnah. Kembali kepada kitab. Enggak kebagian. Baik, sedikit lagi enggak apa-apa. Wama siwaha minal adkari qad yakunu makruha. Adapun yang lain yang dibikin-bikin, yang dibuat-buat, kadang paling sedikit makruh. Kenapa makruh? Apa maknanya makruh? Maknanya sebaiknya yang warid dalam sunnah. Kan begitu. Ya boleh sih selama itu tidak bertentangan dengan sunnah. Boleh kita doa dengan doa bebas. Doa yang kamu bikin sendiri boleh. Tidak mengapa. Tetapi paling sedikit itu tadi, sebaiknya kamu cari yang lebih sahih yang diriwayatkan. Waqad yakunu muharrama, kadang-kadang bisa haram. Mengapa? Kalau sampai menyatakan di dalamnya ketergelinciran, kesesatan, kekufuran. Apa mungkin? Mungkin kalau bikin sendiri. Salli salatan tamman. Apalagi? Itu masih bagus. Salawat yang sempurna. Tetapi kalimat allati tunhallu bihil qurabat kepada Rasulullah SAW, yang dengannya terlepas segala simpulan, yang dengannya tercipta segala ciptaan, yang dengannya Rasulullah SAW memang Tuhan, kok bisa melepaskan segala macam kesusahan? Akhwan ibn a'azakumullah, ini berlebihan dan ini yang namanya ghulu. Wa qad yakunu fihi syirik, bahkan kadang-kadang di dalamnya ada kesyirikan-kesyirikan. Dalam doanya, dalam ratibnya, ini bagus, ini bagus, ini bagus, ini bagus, di akhirnya, dan kita kami sampaikan melalui, apakah Allah memerlukan perantara, sampai kamu katakan seperti itu? Wahai Habib Fulan, sampaikan kepada Allah, wahai Wali Fulan, bahkan Rasulullah pun tidak boleh jadikan wasilah. Kita berdoa, ya Rasulullah, sampaikan pada Allah. Balik maqasidana. Apa itu maknanya? Apa artinya balig maqasidana? Sampaikan tujuan-tujuan kami. Berarti yang dipanggil siapa? Allah atau Rasul? Khalik atau makhluk? Yang dipanggil makhluk. Sampaikan kepada Allah SWT. Ya Rasulullah, berarti doanya kepada Rasul. Walaupun doanya hanya meminta disampaikan, itu doa. Ya Habib Fulan, ya Wali Fulan, sampaikan pada Allah. Doa bukan itu. Kepada siapa doanya? Kepada orang mati tadi, kepada orang yang wafat tadi, meminta dan berdoa, minta disampaikan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal Allah menyatakan ud'uni, mintalah kepadaku. Jangan minta pada yang lain. Barakallahu fikum. Berarti qad yakunu fihi syirk. La yahtadi ilaihi aktsarun nas, tidak terbimbing kepada kebenaran kebanyakan manusia. Kalau ngarang sendiri, bikin sendiri, nyusun sendiri. Tetapi kalau hanya mengumpulkan riwayat hadis dari Nabi, selamat insyaallah taala. Wa dzikru min afdhalil ibadat, sedangkan zikir termasuk sebaik-baik ibadah. Oleh karena itu Aisyah berkata radhiyallahu taala anha, "Adz-dzikru ba'da al-insharafi min as-salah huwa mithlu mashil mir'ah ba'da siqaliha." Zikir setelah selesai dari salat itu seperti membersihkan kaca setelah diberikan sesuatu, apa siqal itu, dibersihkan. Dibersihkan, kosong, habis itu dilap. Hah, begitu. Ya. Dibersihkan dulu, terakhir apa? Dilap. Bersihkannya ini sholat. Rukuknya, sujudnya, zikirnya, segala macam. Setelah selesai, tinggal apa? Tinggal dilap. Set, selesai. Ya. Langsung bening. Ya. Barakallahu fikum. Fa inna shalah tusqilul qalb. Karena namanya sholat itu, tusqilul qalb. Akan membersihkan hati. Saya terjemahkan membersihkan, sesungguhnya beda dengan masah. Masah mengusap, sakal juga membersihkan, tapi bukan dengan mengusap. Dengan kuku atau dengan sesuatu dikerik yang nempel-nempelnya, itu namanya sakal. Sakal. Barakallahu fikum. Dua-duanya membersihkan. Tapi setelah dikerik, setelah digosok, setelah di baru dilap. Qala, dikatakan fa inna wa laysa dzikr aqibas shalah biwajib. Memang dzikir ba'da shalah tidak wajib. Faman arada an yaquma qablahu fala yunkar alai. Siapa yang ingin bangun dari salatnya sebelum dzikir, memang tidak diingkari. Walakin yanbaghi lil ma'mumi alla yaquma hatta yansarifal imam 'anil qiblah. Tetapi sepantasnya, semestinya makmum tidak berdiri. Makmum tidak pergi sampai imam berpaling dari kiblatnya. Tunggu sampai imam berpaling dari kiblatnya, baru silakan kalian berdiri. Wala yanbaghi lil imami an yaq'uda ba'da salam. Catatan berikutnya dari Syekhul Islam, dan tidak pula sepantasnya seorang imam untuk duduk berlama-lama setelah salam menghadap kiblat. Illa bimiqdari ma yastaghfiru thalasan wa thalasan, kecuali seukuran ucapan istighfar 3 kali dan mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, baru kemudian berpaling. Sampai diriwayatkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidak duduk setelah salat menghadap kiblat kecuali seperti orang yang duduk di bara api. Sebentar kemudian berpaling atau berpindah. Ya. Barakallahu fikum. Sekadar ukuran Allahumma tassalam. Dan itu diriwayatkan juga diantaranya dari Aisyah radhiyallahu taala anha. وعند التسبيح بالأصابع السنة وعد التسبيح بالأصابع سنة. Catatan berikutnya bahwa zikir dengan jari adalah sunnah. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lin-nisa, Nabi pernah berkata kepada para wanita, sabbihna wa'qidna bil asabi', bertasbihlah dan hitunglah dengan jari-jari kalian. Fa innahunna mas'ulat mustantiqat karena dia akan ditanya, akan menjadi saksi dan akan berbicara. Mustanfiqat akan berbicara, jarinya akan berbicara bahwa dia sering dipakai untuk berzikir. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.